Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah semata, dengan taufiknya, kita baru saja menunaikan salah satu rukun dari agama kita, sholat, sholat fajar, sholat subuh, dan itu di hari Jum'ah. Mengingatkan kita terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, afdhalus shalawat indallah salatul fajr yaumal jumuah, salat yang paling utama di sisi Allah, paling afdal adalah salat subuh, salat fajar di hari Jumat. Salat subuh memiliki keutamaan tersendiri dan banyak keutamaannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam Qur'anul Karim, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan Qur'an, yakni salat fajar, dipersaksikan. Yaitu dipersaksikan oleh para malaikat Allah. Lebih jelas Rasulullah SAW tafsirkan, yata'aqabuna fikum malaikatun billayl wa malaikatun bin nahar. وَيَجْتَمِعُنَا فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ. Silih berganti para malaikat malam dan malaikat siang pada kalian. Dan mereka bertemu di sholat fajar dan sholat asar. Di sholat fajar, malaikat yang semalaman bersama kalian mencatat amalan kalian naik. Melaporkan kepada Allah apa yang mereka lihat, apa yang mereka catat tentang amal perbuatan kalian. Di sholat asar, malaikat yang selama pagi bersama kalian naik melaporkan kepada Allah apa yang mereka saksikan dari amalan kalian. Sehingga di waktu subuh bertemu malaikat malam dengan malaikat pagi. Demikian pula di waktu asar bertemu malaikat pagi dengan malaikat malam. Mereka turun, di asar turun malaikat malam, di subuh turun malaikat pagi. Mereka berkata para malaikat ini alaihimussalam, ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Ucapan para malaikat ini, para ulama sebutkan dua maknanya. Yang pertama, itu yang mereka sampaikan kepada Allah dalam keadaan Allah Maha tahu segalanya, bahwa mukminin ini, orang-orang mukmin ini yang sholat berjamaah di masjid, kami jumpai mereka, kami datangi dalam keadaan mereka sedang sholat berjamaah. Itu di waktu pagi. Nanti di waktu asar mereka pun melaporkan, kami tinggalkan mereka karena mereka naik juga sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Begitu pula malaikat malam di asar mengatakan, kami datangi mereka sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Subuh kami tinggalkan mereka juga sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Atau pernyataan para malaikat ini diantara mereka, sesama mereka, pagi dan malam, ini mukminin ini kita dapati sedang sholat, kita tinggalkan dalam keadaan sedang sholat. Menunjukkan keutamaan terutama dua sholat ini, subuh dan asar, disaksikan oleh para malaikat Allah. Sholat subuh pula mengingatkan kita apa yang Rasulullah SAW sebutkan, man sallal fajr fi jama'ah fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah fi zimmatih. Yang sholat subuh berjama'ah maka dia dalam jaminan Allah, ini dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Artinya Allah sudah memberi jaminan melindungi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. jika Allah telah memberi jaminan keamanan, perlindungan kepadanya, jangan sampai kalian menzalimi, mengganggu, menyakiti orang ini, karena dia dalam perlindungan Allah. Karena dengan itu, kalau kalian menzaliminya, berarti kalian berhadapan dengan Allah yang menjamin perlindungannya, tabaraka wa ta'ala. Keutamaan bagi yang sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang ada. Sholat subuh pula mengingatkan kita apa yang Rasulullah SAW sebutkan, basyir al-masyain fi dhulumat bin nurit tam yawm al-qiyamah. Sampaikan kabar gembira bagi mereka yang jalan dalam kegelapan, karena subuh masih gelap, apalagi di masa itu belum ada pencahayaan lampu. Dalam gelap mereka keluar dari rumahnya demi menunaikan sholat subuh di masjid. Kabari mereka kabar gembira bahwa bagi mereka cahaya sempurna di yaumul qiyamah kelak, di hari yang sangat gelap, mencekam, menakutkan, di hari para munafikin berkata, dzaruna naktabis min nurikum, biarkan kami mengambil sedikit saja dari cahaya kalian, kepada kaum mukminin diucapkan. Mereka yang menjaga sholat subuh terutama di masjid berjamaah, diberi kepada mereka cahaya sempurna di hari manusia sangat-sangat membutuhkan cahaya di yaumul qiyamah. Nas'alullah at-taufiq wal qabul. Hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman, seislam, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan kenikmatannya, kenikmatan yang wajib kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian tidak menghitung kenikmatan Allah, enggak akan bisa kalian membatasinya, terlalu banyak. Dan manusia banyak kedzalimannya, banyak kekufurannya. Dari kenikmatan yang tampak oleh kasat mata kita, sampai kenikmatan-kenikmatan batin yang banyak dilalaikan oleh manusia. Begitu banyaknya kenikmatan Allah kepada hambanya, terutama jin dan manusia, hingga di dalam surat Ar-Rahman Allah ulang-ulang, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan-kenikmatan Rob kalian mana yang hendak kalian dustakan? Karena terlalu banyak, mana mungkin hamba akan mengingkarinya? Dari dia membuka mata sampai dia kembali tidur, dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya, semua kenikmatan dari Rabb-nya. 31 kali Allah ulang-ulang dalam Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus Allah sebutkan kenikmatan ini, diulang lagi, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah, dan di dalam surat itu sendiri Ar-Rahman, yang pertama Allah sebut dari kenikmatannya adalah kenikmatan ilmu, ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu yang diajarkan di dalam sunnah Rasulnya salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Sehingga yang pertama dari kenikmatan itu Allah sebutkan Ar-Rahman, langsung 'allamal Qur'an. Allah yang ajarkan ilmu Quran pada kalian. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, kembali tentang ilmu. Allah ajarkan itu kepada manusia, ilmu. Pertama kenikmatan yang Allah sebut, yang Allah berikan anugerah itu kepada hambanya. Demikian pula banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah sebut, Allah ungkit-ungkit. Karena Allah Al-Mannan, diingatkan oleh Allah, disebut agar hambanya sadar, selalu ingat, kemudian bersyukur kepada Allah karenanya. Dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl, karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah sebut di situ, hingga surat ini di kalangan salaf, sahabat dan tabi'in seperti Qatadah, Mujahid sebutkan, surat ini dinamakan dengan surat An-Ni'am, surat kenikmatan, karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah sebut. Sama awal kenikmatan Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, surat An-Ni'am ini, firman Allah, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah yang menurunkan para malaikatnya birruh, dengan ruh, ruh, arwah, nyawa, yang dimaksud wahyu. Tafsir ayat ini, ruh adalah nyawa, yaitu syariat ini. Allah sebut, Allah namakan wahyunya dengan ruh, karena dengannya, dengan ilmu wahyu ini, manusia akan hidup, hidup kalbunya, hidup jiwanya, kehidupan yang mulia, kehidupan yang punya keutamaan, diridhai oleh Allah, diturunkan itu kepada yang Allah kehendaki dari hambanya, dari para rasul. Pertama kenikmatan, diturunkannya ilmu ini, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita besarnya kedudukan ilmu dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba beramal dengan benar, beribadah dengan benar, dengan baik, ibadah yang diridhoi dan diterima di sisi Allah, dengan bimbingan ilmu. Oleh karenanya, doa Rasul SAW membimbing dan mengajari umatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan benar kepadamu. Karena tidak semua ibadah diterima di sisi Allah. Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya yang Allah terima dari ibadah hambanya, mereka yang bertakwa, yang ibadahnya benar, ikhlas karenanya, sesuai benar dengan tuntunan Rasulnya, salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Dengan ilmu, seorang hamba amalannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulnya, sehingga ibadahnya dengan dasar ilmu, dia amalkan Islam dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya, dia perjuangkan Islam dengan ilmu, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya, sehingga tidak ngawur, tapi selalu dengan bimbingan ilmu, wahyu, nyawa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu pula seorang hamba istiqamah di atas siratul mustaqim. Firman Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang diajarkan kepada mereka, ilmu, mau'idhah, niscaya itu baik bagi mereka, niscaya itu lebih mengkokohkan mereka dalam istiqomahnya. Tathbit, dengan ilmu manusia dalam kebaikan, khairal lahum, dia selalu dalam khairiyah, dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan, lakana khairan lahum, dan asyadda tathbita, selalu mengkokohkan dia, selalu dalam istiqomahnya. Dengan ilmu pula keutamaannya, seorang hamba akan meniru dan berusaha selalu seperti para ulama'nya, orang-orang yang berilmu, para imam, para ulama Islam, dari para sahabat Rasul radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in dan para a'immah, para imam dan ulama-ulama besar yang setelah mereka, meniru dan bersuri toladan kepada mereka. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Karena keutamaan ilmu akan menuntun kita berakhlak seperti orang yang berilmu, beramal seperti orang yang berilmu, berdakwah seperti orang yang berilmu, tindak tanduk kita seperti orang yang berilmu, walaupun mungkin kita masih jauh dari derajat para ulama besar, tapi paling tidaknya ada usaha dengan bimbingan ilmu kita meniru jejak mereka. Oleh sebab itu disebutkan para a'imah kita, contoh bagaimana Imam Abu Dawud disebutkan diserupakan dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal karena muridnya, maka Abu Dawud meniru segala tindak tanduk, gerak-gerik, akhlak, sifat seperti Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal diserupakan dengan Waqi', gurunya, sama dalam akhlak dan tindak tanduknya. Waqi' disamakan dengan Sufyan, guru besarnya. Sufyan disamakan dengan Ibrahim atau Mu'tamir, gurunya, Mu'tamir ibn Tarhan. Mu'tamir disamakan dengan Sufyan, Sufyan disamakan dengan Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim disamakan dengan Alqamah, Alqamah disamakan dengan Ibnu Mas'ud, sahabat. Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, tutur katanya, sehingga seorang hamba dengan ilmu akan meniru jejak para ulama-ulama besarnya. Tutur katanya seperti tutur kata para ulama, berwibawa seperti mereka, akhlak budi pekertinya, tindak tanduknya sehari-hari bersama anak istrinya, tetangganya, temannya, dalam muamalahnya, dalam interaksi kepada masyarakatnya dengan bimbingan ilmu, santun, bijak, dan arif dengan naungan ilmu. Oleh karena itu, kewajiban kita masing-masing untuk lebih banyak belajar ilmu, mengkaji ilmu syariat, ayat demi ayat, hadis demi hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, tiap hari kita kaji, kita pelajari, dengan itu bertambah keilmuan seorang hamba, dengan itu bertambah amal solehnya, semakin baik akhlak dan tindak tanduknya, dengan itu semakin dia diridhoi oleh Allah, selalu dalam khairiyah, selalu dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kita untuk selalu dalam ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.